Dengan suasana kedamaian kita bermain bersama Global Music Mewara. Sesama bersama di sini Dewa Tersejati Papa Jebol Sukodono. Buat Pak ini muda Dewa Terskota ya, boros sih. Bikinlah aku tari sini, tetaplah kau bernyanyi. Ku pasti selalu ada kamu. Dengarkan dan rasakan lagu yang ku ciptakan untukmu. Walau mungkin terdengar gak merdu, tapi hanya untukmu. Kita pernah bersama di sini, lalui hari penuh warna-warni.